pala centil. Nemek ditaros langsung nyirintil. Aduh aduh api mah cinta daek disuntah sumpah nage saraboan rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisu tah sumpah nage ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek bisu tah sumpah nage saraboan rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sana jangan mata duitan daek bisu tah sumpah nage. Parawan centil nemek ditaros langsung nyirintil. Aduh aduh abdi mah cinta daek bisu tah sumpah nage saraboan rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisu tah abdi mah cinta ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya bulan saksina daek bisu tah sumpah nage saraboan parawan centil nemek ditaros langsung nyirintil. Aduh aduh abdi mah cinta daek bisu tah sumpah nage.